Jadi penyiar saat bulan puasa itu tantangan banget. Cairan tubuh banyak berkurang, bikin lemes, haus, gak fokus. Belum lagi mesti baca skrip yang panjang banget. Fix gak kuat. Kerja itu sebagian dari ibadah tahu, nikmatin. Kamu kok puasa gini tetap fit dan aktif sih? Aku kan minum Isoplus saat berbuka dan juga saat sahur. Isoplus mengandung 7 ion lengkap yang mudah diserap tubuh. Minum Isoplus saat berbuka untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang saat berpuasa. Isoplus saat sahur menjaga tubuh tetap terhidrasi agar tubuh tetap fit dan aktif selama berpuasa. Isoplus ada 2 varian, kamu bisa pilih. Mau Isoplus reguler atau Isoplus Koko? Isoplus Koko aja deh. Isotonik pertama yang sesegar air kelapa Thailand. Yuk tetap aktif dan fit saat berpuasa bersama Isoplus. Isoplus Excellent Hydration.